Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lakum fid darain amin. Kana Isa alaihi salatu wassalam yaqulu man radda sa'ilan kha'iban lam taghshal malaikatu baitahu sab'ata ayyamin ugubatan lahu. Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, beliau berkata, man radda sa'ilan, siapa yang menolak sa'ilan, orang yang meminta-minta, kha'iban, sia-sia, menolak dengan menyia-nyiakan. Mungkin sedikit tidak sopan, karena sebagaimana di pertemuan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad untuk menolak orang yang meminta itu dengan halus, dengan lembut, dengan baik. Lah kalau kita menolak dengan kasar, kalau kita menolak dengan tidak sopan, tidak baik, maka ini yang dinyatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, lam taghshal malaikatu baitahu sab'ata ayyam. Malaikat rahmat tidak akan mengelilingi, tidak akan masuk, tidak akan memberikan atau tidak mengirimi rumahnya rahmat sab'ata ayyam, selama 7 hari. Kita hidup ini butuh rahmat dari Allah. Kita hidup butuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat rahmat yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan ketentraman, kenyamanan, tidak diutus oleh Allah, tidak dikirim oleh Allah untuk datang ke rumah kita selama 7 hari, niscaya rumah kita selama itu akan terjadi kegelapan, akan terjadi kerusuhan, akan terjadi keributan yang kita tidak sadari dari mana bangkitnya, dari mana munculnya. Karena apa? Karena malaikat tidak masuk rumahnya yang diperintahkan oleh Allah untuk mengirim selama 7 hari. Lah 7 hari ini sangat besar. 7 hari itu rahmatnya Allah gak datang kepada kita, itu musibah yang besar. Musibah yang sangat besar. Lah kalau sampai 7 hari gak datang kepada kita, bagaimana kita coba? Seperti makanan atau minuman gak datang kepada kita, atau air bersih gak datang kepada kita. Banyak yang diare, banyak yang sakit, dan yang lain sebagainya, mungkin juga ada yang mati. Nah ini dilakukan seperti itu untuk apa? Ukubatan lahu, sebagai hukuman bagi orang itu. Orang yang menolak dengan tidak adab, tidak sopan, tidak lembut, alias tanpa akhlak, kasar, ini hukumannya malaikat rahmat tidak akan datang kepada dia. Nah, intinya malaikat yang memberikan kebaikan, yang diutus oleh Allah memberikan kebaikan, ketentraman, kelancaran rezeki dan semisalnya, ini gak datang kepada dia selama 7 hari. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu para salaf, karena salaf, idza ja'ahum sa'il yu'tunahu mimma ma'ahu min darahim au ta'amin au thiyabin. Para salaf itu kalau datang orang yang meminta-minta kepada mereka, mereka memberikan apa yang mereka miliki. Entah itu uang, entah itu makanan atau pakaian. Intinya tidak menolak. Tidak pernah gak ngasih. Jadi pokoknya ada orang datang meminta-minta, para salaf itu memberikan apa yang mereka miliki. Apa yang ada bersama mereka sudah. Kalau ada uang ya uang. Kalau enggak ada uang ada makanan, makanan. Kalau enggak ada uang enggak ada makanan, pakaian. Intinya orang yang meminta-minta ini enggak pulang dengan tangan kosong. Pasti membawa. Pasti membawa. Nah ini sebetulnya apa? Mengambil dari mana? Mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak pernah menolak doanya seorang hamba. Jadi kalau hamba itu menada kepada Allah, memohon kepada Allah, enggak mungkin tangan ini dikembalikan kosong. Karena itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karim yastahyi minal abdi yarfa'u yadayhi an yaruddahuma sifra au khaiba." Katanya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu zat yang maha hidup dan murah. Malu kepada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, mengembalikan keduanya itu kosong, sia-sia, malu Allah. Lah para salaf mengambil daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada orang datang ke mereka, mereka enggak pernah menolak. Dan tidak dibiarkan orang itu pulang enggak membawa apa-apa. Makanya, apa yang ada? Ada uang dikasih uang, ada pakaian dikasih pakaian, ada makanan dikasih makanan. Bahkan kalau misalnya enggak ada sama sekali. Uang enggak punya, pakaian enggak punya, makanan enggak punya apa? Wa idza lam yakun ma'ahum syai'un yukhrijuna bil ibrati yukhayituna biha thawbahu wa yuruduna bikalamin hasan wa yufarrihuna. Bahkan kalau mereka tidak memiliki itu semuanya, enggak punya pakaian, enggak punya makanan, enggak punya duit. Yukhrijuna bil ibrah. Mereka mengeluarkan dengan jarum. Mengeluarkan dengan jarum. Dalam arti apa? Menjahit pakaiannya dengan jarum tersebut. Pakaiannya orang yang minta-minta itu dijahit. No. Nah, orang minta-minta itu kan orang yang gak mampu. Dulu-dulu. Dulu. Bukan sekarang. Dulu. Kalau sekarang ini orang yang minta-minta itu luar biasa. Rumahnya kadang lebih bagus dari rumah kita. Mereka berangkat dari kotanya atau dari desanya, pakaian rapi, datang ke kota lain, ganti pakaian, keliling satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, satu minggu pulang. Duitnya banyak. Rumahnya bagus, kalah PNS. Kalah. Lah orang taunya apa? Kerja di mana? Luar kota. Ya kerja, kerja apa? Kerja jalan-jalan, narget. Itu kalau sekarang, kalau dulu orang yang minta-minta itu benar-benar orang yang enggak punya. Benar-benar orang yang enggak punya. Lah mau enggak mau pakaiannya mereka. Lihat Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah. Ketika menjadi Amirul Mukminin bagaimana? Bajunya berapa jahitan? Itu menandakan bahwa apa? Mereka enggak punya. Kalaupun ada bukan uangnya, uangnya rakyat, uangnya muslimin. Kalau sekarang kan enggak. Beli aja. Mana isi itu uang itu? Tinggal ambil, nanti bilang aja buat bensin. Nanti bilang aja buat listrik, padahal enggak, buat menikmati pribadinya. Padahal itu uangnya rakyat. Bukan kembali untuk rakyat, tapi kembali untuk mereka. Sayyidina Umar enggak, sobek-sobek. Karena itu mereka para salaf, kalau enggak punya apa-apa, enggak punya makanan untuk dikasihkan, enggak punya minuman atau apa pakaian dan baju, apa uang, maka mereka menjahitkan bajunya. Jadi mereka mengeluarkan ganti itu semuanya dengan jarum. Jahit no pakaiannya. Orang dulu itu lakinya pintar jahit. Untuk apa? Untuk membenahi sendiri ya, Dan. Benahi sendiri. Jahit sendiri. Jadi ada robek-robek kecil itu jahit sendiri. Kalau sekarang kan tidak main lempar. Jahit noh. Dulu tidak, hal-hal yang kecil itu dikerjakan sendiri. Makanya ini dijahit noh sama salaf itu pakaiannya. Wa yaradunahu bikalamin hasan wa yufarrihuna. Jika mereka menolak, menolak dengan ucapan yang lembut, ucapan yang baik. Wa yufarrihuna, menyenangkan, menggembirakannya. Jadi orang itu sekalipun pulang enggak bawa apa-apa, senang. Bahagia. Entah itu dinasehati, entah itu diceritani cerita yang lucu dan lain sebagainya, intinya itu pulang bahagia. Walaupun enggak ada kasih apa, apa itu para salaf. Jadi enggak mau menolak. Nah, bahkan di dalam riwayat disebutkan anna syu'bata ja'atna syu'bata ja'ahu sa'ilun walaysa indahu syai' fa naza'a khashabatan min sakfi baitihi fa atahu tsumma atadzara ilaihi. Bahkan diriwayatkan Syu'bah ini datang kepada beliau orang yang minta-minta. Lah kebetulan saat itu beliau enggak punya apa-apa. Enggak punya sesuatu yang dikasihkan, yang diberikan. Akhirnya apa? Mengambil satu kayu dari atap rumahnya. Satu kayu dari atap rumahnya ini diambil. Fanaza'a khashabatan, mengambil satu kayu min sakfi baiti, dari atap rumahnya. Fa'tahu, satu kayu ini diberikan kepada orang yang minta-minta ini. Suma tadara alaihi, meminta maaf. Maaf, saya enggak bisa apa-apa, enggak bisa ngasih apa-apa. Saya kasih kayu ini aja. Bayangkan, dari atap rumahnya dipotong, diambil, dikasihkan. Bayangkan enggak rubuh itu. Dijegek siji. Tukang masang itu kan untuk kekuatan. Lah ketika diambil satu, ngurangi kekuatan ini. Tapi mereka enggak memikirkan itu. Diambil, dikasih kayu itu. Loh, kayu ini kan manfaat. Bisa dijual dan dapat duit. Apalagi kalau pas kayu ini kayu jati. Kayu jati lama, larang walaupun segini. Mahal. Loh, dikasih kayu. Meminta maaf masih. Masih meminta maaf. Lah kayu itu fungsinya banyak, bisa dijual. Bisa juga dipotong untuk kayu bakar. Jadi enggak perlu dia minta apa beli kayu bakar. Banyak fungsinya. Lihat mereka. Jadi enggak mau benar-benar enggak mau menolak orang yang minta minta. Innal insana qad yanharu sa'il nahratan law atahu ma'aha nisfa mali mathalan kanat tilka nahra urjiha minhu. Wa rubbama la yusawi thawabu ma atahu ithma dzalikal intihar. Seseorang terkadang membentak kepada orang yang meminta-minta. Terkadang membentak. Dan ada beberapa orang minta-minta itu dibentak sama orang yang didatangi. Kalau misalnya nih, kalau dia memberi dengan bentakan itu separuh hartanya. Lihat, perhatikan ini. Separuh hartanya diberikan sambil membentak. Kalau ditimbang, niscaya dosanya bentakan itu jauh lebih berat daripada pemberiannya, walaupun separuh hartanya. Bayangkan, walaupun separuh hartanya. Kalau kita ngasih separuh harta kita sambil membentak, oh ini goblok, isok kerja, enggak kerja, enggak kei. Dengan membentak, dengan menghina misalnya. Bentakannya ini dosanya jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada pemberiannya, sekalipun itu separuh hartanya. Walaupun itu separuh hartanya, karena itu yang lembut, khususnya kepada mereka. Orang yang meminta-minta, intinya gitu, intinya orang minta-minta itu antara dua, antara dia memang benar-benar butuh atau memang itu menjadi pekerjaan dia. Menjadi pekerjaan dia. Lah kita sebagai orang yang enggak meminta-minta, artinya dari pihak pemberi, kita bisa memberi, bisa menolak. Lah ini kita lakukan kedua-duanya dengan baik. Memberilah dengan baik, menolaklah dengan baik. Jadi kalau kita mau memberi, berilah dengan baik. Kalau kita menolak, nolaklah dengan baik. Jadi kita aman dari kedua-duanya. ya, aman dari kejelekan, aman dari kejelekan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahami segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan bisa menjalankan dengan sempurna. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.